pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi. Assalamualaikum Sudarlun, berita pagi edisi hari ini Rabu 28 Desember 2016 dibacakan Ardiansyah. Pangdam Iskandar Muda pastikan situasi keamanan kondusif. Proyek buku dinas pendidikan Aceh 11,6 miliar rupiah menyalahi aturan. Warga Pidijaya protes distribusi bantuan tidak merata. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom Serambi FM. Berita pagi ini juga bisa Anda dengarkan di Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM, dan Radio Rimba Pase 90,1 FM Lok Sumawe. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sudarlun Panglima Kodam Iskandar Muda Mayjen TNI Tatang Sulaiman memastikan situasi keamanan di Aceh tetap kondusif jelang Pilkada 2017. Berkaitan dengan hal tersebut, pihaknya juga akan menempatkan personel di sejumlah titik rawan di Aceh untuk mengawal situasi keamanan agar tetap kondusif. Mayjen Tatang Sulaiman mengatakan pada Pilkada 2017 nanti, Kodam Iskandar Muda akan mengerahkan 1.845 personel TNI yang ditempatkan di bawah Komando Polda Aceh serta 1.645 personel TNI yang berada di bawah Komando Pangdam Iskandar Muda. Jumlah personel TNI yang terlibat seluruhnya mencapai 3.490 prajurit, ditambah dengan personel pengamanan dari Polda Aceh sebanyak 9.225 dan dari Linmas 19.270 orang. Jumlah keseluruhan personil pengamanan Pilkada Aceh 2017 sekitar 33.885 orang. Peran TNI menjamin keamanan Pilkada Aceh 2017 tetap kondusif dengan memaksimalkan kekuatan yang ada. Mayjen TNI Tatang Sulaiman juga mengaku telah mengantongi tempat-tempat yang mana saja yang dianggap berpotensi dan dapat menimbulkan gangguan keamanan di Aceh jelang Pilkada 2017. Sehingga di wilayah-wilayah tertentu nantinya akan menjadi konsentrasi personil pengamanan Pilkada Aceh termasuk TNI. Di wilayah-wilayah tersebut pengamanannya akan lebih ditingkatkan. Sementara itu peneliti Aryos Nivada mengatakan tahapan pelaksanaan Pilkada kali ini masih aman jika dibandingkan dengan Pilkada sebelumnya. Sudarlun, Komisi 5 DPR Aceh mencium ketidakberesan pada proyek pengadaan buku budi pekerti untuk SD, MI, SMP, Madrasah Tsanawiyah, dan buku nilai karakter berbasis hadis dan Al-Quran untuk SMA, SMK senilai 11,6 miliar rupiah dari APBA 2016. Pasalnya untuk 8 paket proyek tersebut hanya menggunakan satu penerbit atau monopoli. Ketua Komisi 5 DPR Aceh Muhammad Al-Fata mengatakan adanya dugaan ketidakberesan pada proyek pengadaan buku di Dinas Pendidikan Aceh. Menurut Fata, ada 8 paket proyek pengadaan buku 2016 di Disdik Aceh, yaitu untuk SD, MI, SMP, MSEN, dan SMA, SMK dalam proses tendernya diduga menggunakan satu penerbit. Sebelumnya 2 paket proyek pengadaan buku untuk anak pendidikan usia dini masing-masing senilai 4 miliar rupiah dibatalkan karena proses lelangnya juga menggunakan satu penerbit. Terhadap pengadaan buku PAUD ini setelah dilakukan pemeriksaan dan audit oleh tim Inspektorat Aceh ditemukan tahap proses lelang yang belum memenuhi aturan. Sempat diinformasikan ketiga paket pengadaan buku senilai 11,6 miliar rupiah itu dibatalkan. Tapi belakangan pengadaannya tetap dilakukan dan bukunya sudah dibagikan ke sekolah. Terkait pengadaan 4 paket buku untuk SMA, SMK dengan 4 judul, yaitu nilai karakter, karakter berbasis hadis, karakter berbasis Al-Quran, dan buku hasil pengembangan kurikulum Aceh, Fata mengatakan hampir semua program pengadaan buku 2016 di Dinas Pendidikan Aceh menimbulkan masalah dan aksi protes dari penerbit dan pihak lainnya. Zarlun, warga Gampung Kaye Jato, Kecamatan Bandar Baru, Pidijaya, memprotes distribusi bantuan yang tidak merata untuk para korban gempa Pidijaya, baik bantuan makanan maupun sandang dan papan. Hal tersebut kemudian memunculkan kecemburuan antar warga dan aparatur Gampung pun menjadi sasaran kekecewaan korban gempa. Nur Leli, 37 tahun, mengatakan warga Dusun Tengoh dan Genteng tidak mendapatkan bantuan yang sama dalam hal jumlah atau jenis barang dibandingkan dusun lain. Diskriminasi pemerintah dalam menyalurkan bantuan ini berpotensi memunculkan konflik sosial antar warga yang sama-sama korban gempa. Ia menuntut perlakuan yang sama dari pemerintah dalam hal pendistribusian bantuan. Nur Leli mengaku kecewa dengan sikap pemerintah daerah terkait penanganan pasca bencana. Karena di saat banyak pihak mulai dari Presiden RI dan para menteri serta masyarakat luar Pidijaya yang memberikan bantuan, malah ternoda oleh sikap pejabat daerah yang tidak profesional mengelola bantuan. Warga yang protes atas buruknya manajemen penyaluran bantuan tersebut sudah beberapa kali menyampaikan kepada Gesik, namun penyaluran bantuan tetap saja tidak merata dan seringkali salah sasaran. Darlun M. Yani, 30 tahun, dan M. Husin Awahab, 27 tahun, nelayan asal Desa Lancang, Kecamatan Jenip, Kabupaten Biren, yang hilang di perairan Selat Malaka 10 hari lalu, berhasil ditemukan di perairan Laut Sigli siang kemarin sekitar pukul 11.00 waktu Indonesia Barat. Informasi yang diperoleh Serambi FM dari Panglima Laut Birun Badrudin Yunus mengatakan M. Yani dan M. Husin ditemukan nelayan Kuala Bate, PD, dalam kondisi selamat. Saat ditemukan, keduanya terombang-ambing dengan bot pancing tuna milik mereka di tengah laut. Dikatakan juga M. Yani dan Husin ditemukan 20 mil dari garis pantai Kuala Bate. Mereka dalam kondisi lemah karena bekal yang dibawa saat melaut 10 hari yang lalu telah habis 5 hari melaut. Namun setelah ditemukan oleh nelayan Kuala Bate, keduanya diberi makan dan minum di tengah laut serta dibawa pulang ke darat ke Kuala Bate. Petang kemarin sekitar pukul 16.00 waktu Indonesia Barat, Yani dan Husin tiba di Kuala Bate. Keduanya juga telah dibelikan baju baru oleh nelayan setempat dan diantar pulang ke keluarganya. Keduanya sudah tiba di rumah mereka, Desa Lancang Jenip. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Darlun, lukisan Masjid Pangwa Tringgading Pidijaya yang rubuh akibat gempa berhasil terjual dengan harga 8 juta rupiah. Lukisan tersebut dilelang dalam acara refleksi 12 tahun tsunami dan penggalangan dana gempa Aceh di Mes Aceh Amazing Kutaraja Hotel Menteng Jakarta Senin malam. Pembeli lukisan tersebut adalah Mustafa Abu Bakar, mantan pejabat Gubernur Aceh yang pernah menjadi Menteri Negara BUMN dan Kepala Bulog. Juru lelang Teku Edwin membuka harga lukisan 1 juta rupiah dan terus menanjak hingga harga tertinggi 8 juta rupiah. Ketua Panitia Said Rulam mengatakan ada beberapa benda seni lain yang dilelang, yaitu kaligrafi ukuran kecil dan besar, buku dan lainnya. Semua hasil lelang mencapai 30 juta rupiah. Dalam refleksi tsunami dan penggalangan dana gempa Aceh itu juga diisi dengan pertunjukan Rafli Kande, Sanggar Matahari, Syiar Smong, dan pembacaan puisi. Pengusaha dan tokoh masyarakat Aceh di Jakarta, Arman, mengatakan memberi apresiasi terhadap antusiasme dan partisipasi publik Aceh dalam refleksi tsunami dan penggalangan dana tersebut. Darlun, anggota DPRK Aceh Singkil M. Azmi mengamuk di ruang sekwan siang kemarin. Kemarahannya dipicu dikarenakan sidang paripurna Dewan dengan agenda penyampaian nota keuangan APBK 2017 gagal dilaksanakan pada pukul 09.00 waktu Indonesia Barat. Azmi yang tampak sangat emosional sempat membanting air mineral di ruang sekwan. Kemarahannya pun tampak meluap ketika bertemu Serambi FM di hadapan pelaksana tugas Bupati Aceh Singkil Asmaudin kembali berteriak keras. Politisi Hanura itu menuding ada skenario memperlambat pembahasan anggaran. Salah satunya dengan adanya permintaan pelaksanaan sidang paripurna di luar yang telah ditetapkan badan musyawarah. Kemudian Komisi 3 tempat ia berada belum tuntas membahas anggaran dengan mitra kerjanya. Pelaksana tugas Bupati Aceh Singkil Asmaudin yang telah hadir akhirnya memilih meninggalkan kantor wakil rakyat itu. Ia mengaku telah menunggu 2 jam sesuai jadwal yang ditetapkan badan musyawarah